Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumiddin. Taifa insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-86. Qala an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Rawahu al-Bukhari. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ashaddan nas 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sungguhnya manusia yang paling berat, yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak, al-musawwirun. Orang-orang yang mereka menggambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis ini sangat jelas menjelaskan tentang haramnya asurah, tentang haramnya gambar, baik gambar yang lahudil atau laisa lahudil, gambar yang memiliki bayangan atau gambar yang tidak memiliki bayangan, seperti patung itu apa yang memiliki bayangan, yang berbentuk, atau gambar, lukisan, foto, ini apa, tidak memiliki zil, semuanya haram. Di mana saja gambar tersebut digambar. Pada uang, pada apa saja. Hukumnya haram. Dan demikian pula dalam hadis ini menjelaskan tentang wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menggambar dan orang-orang yang mempergunakan gambar. Karena dikatakan oleh mereka para ulama, orang yang menggambar dia al-mutasabbib, yang mana dia menggambar untuk dipergunakan. Maka seorang yang mempergunakan, memanfaatkan gambar tersebut pun apa? Kena ancaman ini. Tidak lantas kita berdalih, nah di sini kan yang diancam orang yang menggambar. Adapun kita yang memanfaatkan gambar ini tidak kena, tidak. Yang memanfaatkan ini pun kena. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang hadis ini, inna ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, bahasanya mereka orang-orang yang menggambar. Tadi telah kita sebutkan gambar mencakup yang lahudzil atau laisa lahudzil. Manakala gambar tersebut dibuat untuk diibadahi, maka dia kafir. mereka-mereka yang menggambar gambarnya para wali, para habib, para masyayikh yang kemudian diibadahi. Ini tidak jarang apa diletakkan di depan tempat sholatnya biasanya. Ini orang yang melakukan demikian dia kafir. Bahaya atau tidak bahaya? Sangat berbahaya. Demikian pula mereka-mereka yang menggambar dalam rangka yudahiuna bikhalqillah. Dalam rangka menandingi, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala seorang dia menggambar ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Adapun mereka-mereka yang menggambar tidak untuk diibadahi. Demikian pula tidak dalam rangka menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan oleh mereka para ulama fasik. Terjatuh dalam kemaksiatan. Terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ancaman bagi musawirin sangatlah banyak. Di antaranya hadisnya Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi?" فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ سَعِيرَةً. Tidak ada yang lebih zalim dari seorang yang yakhluqu ka khalqi, yang dia menggambar sebagaimana apa? Ciptaan Allah SWT, dawatu al-arwah, gambar-gambar yang memiliki ruh. Kemudian dikatakan فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً, hendaknya dia menggambar atau menjadikan zarrah semut ataupun habbah biji-bijian ataupun sa'ir. Ini semuanya mimbab at-ta'jiz. Artinya mereka tidak mungkin dapat membuat yang demikian. Demikian pula hadisnya Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Asyadun nas adaban yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bi khalqillah. Manusia yang paling berat adabnya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang yudahi'una bi khalqillah. Yang dia menyerupai, menandingi ciptaan Allah SWT. Dan demikian pula ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu musawwir finnar. Setiap orang yang menggambar di neraka. Akan dijadikan gambar yang dia gambar. Memiliki nyawa yang kemudian akan mengazab dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Orang yang menggambar kuruman sawara suratan yukallaf. Setiap orang yang menggambar suatu gambar, maka dia dibebani, diperintahkan Allah SWT untuk meniupkan ruh. Walaysa binafih. Yang dia tidak akan dapat meniupkan ruh kepada gambar tersebut. Ini nas-nas hadis-hadis yang menjelaskan tentang haramnya dan kerasnya larangan masalah surah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Zuhri rahimahullah taala, an-nahyi tentang as-surah alal umum, menunjukkan tentang keumumannya. Baik gambar-gambar yang lahudzil atau laisa lahudzil. Baik gambar-gambar yang dia dihinakan atau yang tidak dihinakan. Semuanya dilarang. Demikian pula tentunya penggunanya. Menggunakannya. Ini juga dilarang sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal. Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang membedakan antara surah yang lahu dzil wa laisa lahu dzil, maka dikatakan wa hadza madzhabun batil. Ini adalah pendapat yang batil. Sehingga nusus yang ada menunjukkan tentang tahrimu surah apapun kondisinya dan di mana adanya. Surah Dawatul Arwah. Dan demikian pula ancaman bagi mereka-mereka yang menggambar dan yang memanfaatkan menggunakan gambar-gambar. Yang tentunya di zaman kita sekarang ini hampir-hampir tidak selamat kita dari yang namanya menggunakan sesuatu yang ada gambar. Iya atau enggak? Hah? Iya dan enggak, ya. Maka hendaknya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingkari dengan hati-hati kita manakala sesuatu tersebut memang tidak bisa kita hindari. Sebagai contoh sekarang pada mata uang. Ada gambarnya atau banyak? Hampir setiap, ya. Sehingga kita jangan sekali-kali ridho dengan gambar yang ada pada mata uang tersebut. Kita ingkari. Tapi apa lantas kita sobek? Tentunya enggak. Ini dorornya lebih besar. Demikian pula apa-apa yang ada di alat-alat yang kita miliki. Seperti HP. Hampir tidak selamat yang namanya apa? Gambar. Apalagi yang namanya apa? Android. Ada kira-kira yang bisa selamat dari gambar? Hampir-hampir enggak. Apalagi kita saksikan di sini apa? Banyak pengguna aplikasi apa? Sofia, apa? Tempat belanja itu. Kita kalau buka-buka itu biasanya apa? Enggak selamat dari yang namanya apa? Gambar. Baru buka pertama saja apa? Sudah gambar. Sehingga harus kita ingkari dan kita benar-benar untuk bertakwa kepada Allah SWT. Banyak adalah sesuatu yang muharram. Tapi wallah alam ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tapi insya Allah ta'ala kita lanjutkan. Kalamnya sallallahu ta'ala. Insyaallah taala kita baca dari awal bait yang telah kita ambil. Yaitu ucapan sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ambil ucapan beliau dalam mandumahnya ataupun qasidahnya lamiyah. Beliau mengatakan ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlih la yansani anhu wa la yatabaddalu hubu sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wala kullihim qadrun wa fadlun sati'u lakinnama siddiqu minhumul afdalu. Ini yang telah kita ambil. Kita masuk ke bait yang berikutnya. Beliau mengatakan wa ukiru bil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal qadimul munzalu wa ukiru bil Qur'an, dan aku menetapkan Al-Qur'an atau aku meyakini tentang Al-Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu, yang telah datang ayat-ayatnya, fa huwal qadimul munzalu, yang mana Al-Quran adalah Al-Qadim, Al-Munzal yang turun. Di sebagian nuskhah dengan lafaz fahuwal karimul munzalu, dan ini yang lebih aslam, yang lebih selamat. Adapun berdasarkan apa yang dinusah, maka dibawakan oleh mereka para ulama yang dimaksud al-qadim di sini adalah qadimun nau. Dilihat dari masalah tentang apa? Sifat al-kalam bagi Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui bahasanya sifat al-kalam bagi Allah SWT adalah qadimun nau haditsu ahad. Yang dimaksud dengan qadimun nau, jenis sifat al-kalam Allah SWT tersifati mundul kidam. Mundul awal laisalahu al-awal. Sejak awal kalinya yang tidak ada permulaannya. Yang diistilahkan dengan azali. Ada yang dimaksud dengan hadithu ahad, maka kalamnya Allah SWT satu persatunya adalah hadith. Ini ala nusah yang di sini, yaitu ada wa huwal qadimul munzal. Nah, tapi yang lebih selamat adalah sebagaimana yang dalam nusah yang lain dengan lafaz al karimul munzal. Tapi kita lihat kalamnya sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Al-Quran, maka sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Wasitiyah, kita baca kalamnya beliau. Beliau mengatakan faslun wa minal imani billahi wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhlukin. Dan termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula bentuk keimanan terhadap kitab-kitabnya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun yang pertama dari arkan al-iman. Demikian pula iman kepada al-kutub termasuk salah satu rukun dari rukun al-iman. Maka termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah, dan demikian pula keimanan terhadap kitab-kitab Allah SWT, al-imanu bi annal qur'ana kalamullah, mengimani, meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya Allah SWT. Allah SWT berbicara berupa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini adalah min kalamillah, termasuk dari kalamnya Allah SWT. Ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita yakini. Banyak Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah SWT. Sehingga apa saja yang Allah SWT sebutkan dari di dalam Al-Quran, maka itu adalah kalamnya Allah SWT, bukan kalam yang selainnya. Tatkala di sana dikatakan berkata Jibril, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Firaun, maka ini tidak mengeluarkan bahasanya itu adalah kalamnya Allah SWT. Munazzalun ghairu makhlukin. Yang mana Al-Qur'annya adalah munazzal, turun dari sisi Allah SWT. Allah SWT menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah ila baitil izzah, yang kemudian diturunkan kepada Nabi SAW mufarraqan munajjama, sedikit demi sedikit. Oleh dari itu kita banyak kita dapati di dalam ayat-ayat dikatakan nazzala. Kalau nazal itu apa? Turunnya sedikit demi sedikit. Berbeda dengan lafaz angzala. Kalau angzala turunnya apa? Sekaligus. Ghair makhlukin. Al-Quran bukan makhluk. Kalamnya Allah SWT dan bukan makhluk. Tidak sebagaimana keyakinan mereka orang-orang ahlul ahwa wal bid'ah dari kalangan al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan demikian pula Al-Kulabiyah dan yang lain. Jadi mereka-mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran bermula dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT. Sehingga suatu kalam, suatu pembicaraan disandarkan, diidhofahkan kepada yang mengucapkan awal kalinya. Tatkala seorang membaca ayat Al-Quran, maka dikatakan itu adalah kalamullah. Tatkala seorang membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan itu kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala seorang membacakan diwan Syafi'i, maka dikatakan ini ucapan Imam Syafi'i. Sehingga suatu kalam diidhafakan, disandarkan kepada yang mengucapkan awal kalinya, bukan disandarkan kepada yang menyampaikan. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah SWT. Ya'ud bisa maknanya dikembalikan, disandarkan kepada Allah SWT sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan makna yang lainnya disebutkan oleh mereka para ulama, bahasnya Al-Quran akan diangkat di akhir zaman kelak. Sehingga tidak ada lagi di mushaf-mushaf tulisan Al-Quran. Tidak lagi ada di dada-dada para penghafal Al-Quran, hafalan Al-Quran. Ini makna wa ilaihi ya'ud. Tapi kayaknya udah masuk isya. Insyaallah kita ambil pada kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.